Mitra Bisnis, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK akan mengeluarkan aturan baru tahun ini yang mewajibkan setiap perusahaan tercatat atau emiten untuk membentuk komite yang memiliki tugas mengusulkan nama direksi dan komisaris untuk perusahaan tersebut, sekaligus menentukan berapa gaji yang layak untuk direksi. Anggota komite terdiri dari perwakilan komisaris, profesional independen, dan level manajer perusahaan itu. Direksi sendiri dilarang menjadi anggota komite tersebut. Dan untuk membicarakan hal ini, saat ini kami telah tersambung dengan Sekretaris Umum Apindo, Suryadi Sasmita. Pak Suryadi, apa komentar Anda tentang aturan ini? Ya gini, ini kan permasalahannya karena dulu banyak sekali pembuangan biaya-biaya itu dibuang ke komisaris-komisaris independen ya, gaji-gajinya dibesarkan supaya mereka tidak membayar pajak dua kali. Itu kan perusahaan-perusahaan dulu seperti itu. Jadi keuntungan perusahaan itu kecil sehingga dibaginya kepada khalayak ramai itu lebih kecil ya. Misalkan Direksinya banyak. Mereka ngambil gaji di atas besar semua, sehingga keuntungannya kecil, diperawat bagi dividen, dividennya kok nggak besar. Nah, itu dulu-dulunya banyak-banyak perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Makanya OJK mau mengadakan suatu perubahan. Namun, kalau hal seperti itu tidak semuanya baik gitu. Nah, ada juga perusahaan yang terbalik, ya, artinya mereka karena ada untungnya kecil, ya, jadi mereka ngambil gaji juga kecil. Nah, kalau dibikin tim komite untuk menentukan gaji-gaji begitu, itu sebetulnya ada baiknya, ada juga tidaknya, gitu ya. Baiknya adalah bisa mengontrol bahwa perusahaan itu jangan ngambil gaji seenaknya, sehingga perusahaan itu tidak untung, gitu, dividennya lebih kecil. Nah, tapi kejelekannya karena diatur seperti itu, nanti bisa saja mereka bahkan lebih bisa mengatur daripada begini, kita begini dah, gitu ya. Jadi semuanya plus and minusnya itu ada, ya. Saya rasa sebenarnya peraturan yang dibuat ini itu hanya menentukan supaya pembagian keuntungan itu bisa merata, gitu. Gini, keuntungan itu bisa diambil di muka, yaitu dengan gaji. Nah, gajinya gede-gedein, sehingga untungnya kecil. Kalau public company, ya, itu memang bagus, ya. Sehingga mereka tidak bisa diambil oleh komisaris, oleh direktur, sebanyak-banyaknya. Sehingga kan kalau public company kan itu mesti dibagi ke masyarakat. Sehingga untungnya kan bisa aja makin kecil, karena sudah diambil lebih besar gaji. Itu banyak yang dulu-dulu perusahaan seperti itu. Namun tidak semua kan, itu hanya perusahaan-perusahaan tertentu. Dengan adanya sistem begini, itu mereka mau kontrol seperti itu. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang di luar OJK, ya itu kan suka-suka perusahaan sebetulnya. Jadi dengan aturan ini, akan ada transparansi gaji direksi bahkan komisaris gitu Pak? Betul, itu akan bisa terkontrol. Banyak ada yang berlebihan kepada komite, apalagi banyak kan komisor independen kan bisa banyak begitu. Nah, kalau bikin komite begitu, tunggu dulu yo, jangan enaknya dong ini gitu. Ya itu tujuannya mereka sebenarnya ke sana gitu. Ya, supaya mengontrol, ya bagilah. Kadang-kadang kalau yang punyanya bosnya itu mau ngambil untung gede, kan dia ambil aja sebagai komisaris. Keluarganya, anak-anaknya, gitu ya. Terus komisarisnya dia punya orang juga. Ya udah kita ambil semuanya dah. Jadi profit keuntungannya lebih kecil, gitu. Karena itu kan setelah itu 30% forever. Sedangkan sana setelah untung bayar 25. Bagi dividen tambah lagi 10. Jadi lebih besar. Lebih besar daripada ambil gaji, gitu. Disebutkan aturan ini nantinya bisa meningkatkan daya saing emiten dalam rangka memasuki ASEAN Economy Community 2015 nanti nih, Pak. Bagaimana menurut Anda, Pak Sur? Ya, betul. Jadi gini, dengan ada AEC ya, ASEAN Economic Community ini tahun 2015, kita harus berhati-hati. Karena nanti dari sana itu akan banyak ekspat kemari, tapi bukan ekspat lagi. Orang luar negeri bisa datang ke Indonesia, bisa bebas bekerja ya. Nah, ini bisa juga ini pengontrolan. Dengan adanya begitu, itu kan akan menjadi semuanya orang dari luar negeri datang, duitnya bisa lari ke sana, ya itu kan mengurangi pajak-pajak dalam negeri. Nah, itu memang bisa terjadi itu mengenai AEC itu. AEC ini memang menurut saya ini Indonesia ini belum siap. Baik Pak Suryadi, rencana aturan ini masih dalam tahap pembicaraan lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait. Akan berujung kemana rencana ini menurut Anda? Dan apa harapan Anda terkait aturan ini Pak Sur? Saya rasa peraturan yang akan dibuat ini ya, kita sih kalau memang tujuannya itu untuk pengontrolan keseimbangan, kita sih ya sah-sah saja, oke, setuju. Yang penting keseimbangan antara gaji-gaji yang di atas dengan untuk keuntungan pada publik atau yang lain-lain, asal seimbang, ya win-win, itu oke. Tapi kalau umpamanya ini digunakan untuk kepentingan para pemegang saham atau para direksi, para komisaris, saya rasa itu sangat tidak baik. Jadi kalau saya rasa sih ini yang terpenting kembali kepada tujuannya dulu apa gitu. Demikian Sekretaris Umum Apindo Suryadi Sasmita. Saya Mandariska.